الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام ابن عروة عن أبيه رضي الله عنه قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قال لا تمتنع من شيء أحباه. Dari Abu Nu'aim mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Hisham bin Urwah. Dari Urwah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa ia berkata, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kesayangan. Lalu berkata, janganlah engkau menahan diri untuk melakukan sesuatu yang diinginkan keduanya. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, saya hanya ingin menambahkan pada penjelasan ayat ini bahwa sebagian ulama mengatakan ketika Allah berfirman waghfir lahuma janahadzulli, yang artinya dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kesayangan. Kalau kita terjemahkan secara letter lek bahasa Arab ke bahasa Indonesia, maka maksudnya adalah waghfir, rendahkanlah lahuma untuk keduanya janahadzulli, sayap kehinaan dari rahmat karena kasih sayang. Itu kalau kita terjemahkan secara bahasa, rendahkanlah sayap kehinaan untuk kedua orang tuamu. Dan ayat ini perintah kepada seluruh anak agar merendahkan sayap kehinaan. Kata-kata sayap inilah yang akan kita bicarakan. Disebutkan di dalam kitab Ruhul Ma'ani bahwa yang dimaksud dengan merendahkan sayap kehinaan maksudnya adalah tawadha' lahuma wa tadhallal. Artinya rendah hatilah di hadapan keduanya dan menghinakan diri di hadapan keduanya. Sebagaimana burung apabila idza arada at-tayrana wal-'uluwa, jika burung itu ingin terbang meninggi, nasyara janahaihi, dia akan membentangkan kedua sayapnya, wa rafa'ahuma, dan akan mengangkatnya, liyartafi'a, agar dia meninggi. Fa idza taraka dzalika khafadhahuma, kalau seandainya dia ingin menurun maka dia menurunkan kedua sayapnya. Maka begitu pula seorang anak, dia hendaknya merendahkan dirinya, tawadhu', terhadap kedua orang tuanya. Ini penjelasan dalam kitab Ruhul Ma'ani. Di sana terdapat penjelasan yang kedua, bahwa di dalam kitab Adwa'ul Bayan yang ditulis oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syinqiti rahimahullah, dan ini adalah muridnya para ulama-ulama besar, muridnya Syekh Saleh bin Abdullah bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, muridnya Syekh Muhammad Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Beliau mengatakan annal junaha huna yusta'malu fi haqiqatihi, bahwa sayap yang dimaksud direndahkan di sini dipahami sesuai dengan makna sebenarnya. Jadi memang kata sayap itu bukan kiasan untuk merendahkan diri, bukan kiasan untuk menghinakan diri di hadapan orang tua. Akan tetapi sayap di sini maksudnya adalah dipahami dengan sebenarnya. Li'annal junaha yutlaku lughatan haqiqatan ala yadil insan wa adudhihi wa ibdhihi. Karena yang dinamakan janah, yaitu sayap, itu bisa juga maksudnya adalah tangan manusia, ototnya, dan ketiaknya. Tangan manusia, ototnya, dan ketiaknya. Oleh karenanya, ketika Allah berfirman, وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, rendahkanlah sayap kehinaan untuk kedua orang tuamu. Maksudnya, kamu ketika di depan orang tuamu benar-benar merendahkan fisikmu. Ya, merendahkan fisiknya. Nah, ini salah satu adab yang perlu kita tanamkan pada diri dan pada anak-anak kita. Jadi, tidak pantas seorang anak membusungkan dada di hadapan orang tuanya, apalagi mengangkat tangannya, apalagi sampai memukul, apalagi sampai berkacak pinggang. Ya, tidak pantas. Karena Allah berfirman, وَخْفِضْ لَهُمَا ذَنَاحَ الذُّلِّ. Jadi, itu tambahan penjelasan yang ingin saya tambahkan, bahwa ada sebagian ulama memahami جَنَاحَ الذُّلِّ, yaitu sayap kehinaan di sini maksudnya adalah secara maknawi, secara abstrak, kiasan, yaitu tawadhu' dan tadhallul, merendahkan diri dan menghinakan di hadapan orang tua. Ada juga yang memaknai seperti Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti rahimahullah di dalam kitab beliau Adwa'ul Bayan, bahwa maknanya secara hakiki bahwa pundak, tangan seorang anak di hadapan orang tuanya harus merendah. Ya, harus merendah. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Baik, kita masuk kepada bab yang terbaru. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Qabisah. قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. إمام البخاري رحمه الله تعالى berkata, قبيصه رحمه الله berkata, سفيان mengabarkan kepada kami dari Suhail bin Abi Salih, dari ayahnya, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, seorang anak tidak dapat membalas kedua orang tuanya kecuali jika ia tidak mendapatinya dalam keadaan berstatus budak, lalu ia menebusnya, kemudian memerdekakannya. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, kita baca hadisnya, seorang anak, di sini anak siapapun, laki-laki atau perempuan, anak kandung, ya, anak yang sah dari pernikahan yang sah, tidak dapat membalas budi kedua orang tuanya. Tidak dapat membalas budi, maksud budi adalah kebaikan, jasa kedua orang tua, kecuali jika ia artinya anak, mendapati kedua orang tua dalam keadaan berstatus budak. Budak adalah yang di dijadikan seorang manusia yang diperjualbelikan, seorang manusia yang dimiliki oleh manusia seperti harta, itu namanya budak, ya. Lalu ia menebusnya, kemudian memerdekakannya. Di sini kata-kata menebusnya maksudnya adalah menebus budak tersebut, kemudian memerdekakannya, menganggap budak tersebut merdeka, tidak terkena lagi sistem perbudakan pada dirinya. Timbul pertanyaan di sini, ibu-ibu. Kenapa jasa orang tua bisa dibalas oleh sang anak ketika sang anak mendapati orang tuanya dalam keadaan budak dan ia merdekakan? Maka dijelaskan oleh Imam As-Sindi rahimahullah di dalam kitab Syarah Sunan Ibni Majah. Beliau mengatakan, wa fihi annal 'abda kal halik. Di dalam hadis ini pertanyaannya sekali lagi, kenapa seorang anak dapat membalas jasa orang tua dengan cara anak tersebut memerdekakan orang tuanya yang dia dapati dalam keadaan budak? Dijelaskan oleh Imam As-Sindi rahimahullah, annal 'abda kal halik, bahwa seorang budak itu seperti orang yang binasa, enggak ada nilainya. Fa ka'annahu bil i'taq akhrajahu minal halaq ilal hayah. Saya ulangi, bahwa seorang budak itu seperti orang mati. Mohon maaf, bukan orang rusak tadi ya. Seperti orang mati. Maka seakan-akan ketika seorang anak yang memerdekakan orang tuanya yang budak, maka dia seperti menyelamatkan orang tuanya dari kematian kepada kehidupan. Ya, fasara fi'luhu dzalik mimma ya'dilu fi'lal ab. Maka akhirnya perbuatan sang anak tersebut senilai dengan perbuatan orang tuanya. Haitsu kana sababan lil wujud wa ikhrajuhu minal adami ilaih. Yang mana orang tuanya adalah penyebab adanya sang anak dan mengeluarkan sang anak dari asal tidak ada menjadi ada. Begitu pula anak yang memerdekakan orang tuanya, sang budak ini seperti orang mati. Ketika dimerdekakan, dia seperti mempunyai kehidupan lagi. Ini rahasia. Kenapa sang anak bisa membalas jasa orang tua ketika sang anak memerdekakan orang tuanya dari perbudakan. Dari perbudakan. Kemudian faedah selanjutnya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa hal ini syibhul mustahil terjadi. Hampir mustahil terjadi bahwa ada anak merdeka, dia memerdekakan orang tuanya yang budak. Tidak mungkin. Kalau orang tuanya budak, pasti anaknya juga apa, Bu? Budak juga. Maka dia samar-samar mustahil kejadian ini. Ya. Kejadian ini samar-samar mustahil. Baik, kita baca kandungan hadis. Satu, menebus orang tua yang berstatus budak merupakan kewajiban anak yang mampu hingga orang tuanya terbebaskan. Kalau ada orang tua budak, maka sang anak berkewajiban untuk membebaskan orang tuanya dari perbudakan tersebut. Dan kewajiban adalah ma yu'aqabu 'ala tarkih, yang diancam apabila meninggalkannya. Maka apabila sang anak mampu, dia wajib memerdekakan orang tuanya yang budak. Dia diancam siksa jika tidak memerdekakan orang tuanya yang budak. Dan disebutkan dalam hadis tentang hari kiamat, Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih mengetahui dibandingkan yang bertanya. Kemudian Jibril alaihi salam bertanya lagi, "Wama amaratuha?" Apa tanda-tanda hari kiamat? Salah satu tandanya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah antajidal hufatal 'alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Engkau mendapati orang yang tidak memakai sendal, kemudian dia itu miskin, penggembala, akan tetapi dia berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Artinya orang-orang miskin jadi kaya. Yang kedua, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Salah satu tafsiran dari seorang budak wanita melahirkan anaknya adalah yaitu di akhir zaman kelak banyak penaklukan-penaklukan. Akhirnya karena banyak penaklukan, orang-orang wanita-wanita kafir menjadi tawanan kaum muslimin, menjadi budak. Akhirnya digauli oleh kaum muslimin. Akhirnya dia melahirkan seorang anak laki-laki. Apabila anak laki-laki yang dilahirkan oleh wanita budak ini, maka dia akan menjadi tuan. Ini salah satu dari tafsiran penjelasan akan bahwa wanita budak melahirkan tuannya. Salah satu penjelasan yang lain adalah bahwa banyaknya terjadi durhaka kepada kedua orang tua. Nah, dari sini kita ambil pelajaran, mungkin bisa terjadi sang anak mendapati orang tuanya dalam keadaan budak, lalu dia merdekakan, dan saat itulah dia bisa membalas jasa orang tua. Nah, ini ibu-ibu. Yang kedua, memerdekakan budak sudah sah hanya dengan batas memiliki bagi yang berstatus kerabat. Memerdekakan budak sudah sah hanya dengan batas memiliki bagi yang berstatus kerabat. Saya tidak paham maksudnya. Tiga, seorang anak tidak dapat memenuhi hak orang tua yang berada dalam status budak hingga ia memerdekakannya dengan cara menebusnya. Menebus seorang budak sehingga merdeka dalam bahasa fikih Islam disebut dengan mukatab. Nah, ibu yang nomor tiga diberi tanda kurung disebut dengan mukatab. Yang keempat, keagungan hak orang tua dalam Islam. Itu sudah jelas yang kita bicarakan tadi. Taib. Sekarang hadis yang ke-11. Qala al-Imam Bukhari rahimahullahu taala an sebentar. Baik. An Abi Burdah annahu shahida ibn Umar radhiyallahu anhuma wa rajulun yamaniyun yatufu bil bait hamala ummuhu wa ra'a dhahrihi yaqul inni laha ba'iruha al mudallal in udhirat rikabuha lam udhar thumma qala ya ibn Umar radhiyallahu anhuma aturani jazaituha qala la wala bi zafratin wahidah. ثم طاف ابن عمر رضي الله عنهما فأتى المقام فصلى ركعتين ثم قال يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما. Artinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terjemahannya keliru. Oh iya, betul. Adam meriwayatkan dari Syu'bah, dia berkata, mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sa'id bin Abi Burdah. Sa'id bin Abi Burdah. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abi Burdah adalah ibnu Abi Musa al-Asy'ari. Abi Burdah adalah ibnu Abi Musa al-Asy'ari. Mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar ayahku bercerita bahwa ia melihat Abu Musa al-Asy'ari. Ayahku di sini maksudnya, nanti saya jelaskan deh. Ya, kita baca dulu. Dan seseorang dari Yaman sedang melakukan tawaf di Ka'bah sambil menggendong ibunya di punggung. Orang itu juga bersenandung, aku bayinya. Aku baginya adalah onta tunggangan yang tunduk. Jika penunggangnya mengalami ketakutan, tapi aku tidak mengalami ketakutan. Orang itu lalu berkata, wahai Ibnu Umar, apakah aku sudah balas budinya? Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjawab, belum. Setarik nafas saat melahirkan pun belum. Beliau lalu tawaf dan sholat 2 rakaat di makam Ibrahim. Lalu berkata, wahai Ibnu Abi Musa, sesungguhnya setiap rakaat menghapuskan dosa-dosa dari perbuatan yang sebelumnya. Taib. Kita baca lagi. Adam mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Sa'id bin Abi Burdah. Kata-kata Sa'id bin Abi Burdah, maksudnya adalah Sa'id bin Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Sa'id bin Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ya, Abu Burdah adalah anak dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar ayahku. Ayahku di sini adalah Abu Musa. Ayahku adalah Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bercerita bahwa ia melihat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar nama aslinya Abdullah bin Umar. Terkenal dengan panggilannya Ibnu Umar, anaknya Umar. Karena bapaknya lebih terkenal dibandingkan anaknya. Dan seseorang dari Yaman. Ya, Yaman ma'ruf sebuah daerah di salah satu daerah Timur Tengah, sedang melakukan tawaf di Ka'bah. Seorang dari Yaman tersebut sedang melakukan tawaf di Ka'bah sambil menggendong ibunya di punggungnya. Ya, menggendong ibunya di punggungnya berarti dihambin bahasa Banjarnya. Sambil menggendong ibunya di punggungnya. Atau bisa juga menaikkan ibunya di atas punggungnya. Antara dua, ya, digendong ataupun menaikkan ibunya di atas punggungnya. Orang itu juga bersenandung. Aku yang menggendong, bagi ibunya, adalah onta tunggangan yang tunduk. Ya, ini kalau disebut onta tunggangan berarti ibunya di mana, Bu? Digendong atau di atas pundak? Di atas pundak. Onta tunggangan yang tunduk. Jika penunggangnya mengalami kekhawatiran, ketakutan, tapi aku tidak mengalami ketakutan. Ya. Tapi aku tidak mengalami ketakutan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata tapi aku tidak mengalami ketakutan, ini adalah kiasan. saking taatnya dia kepada ibunya dan saking baktinya dia kepada ibunya. Dan dia tidak mau ibunya merasa takut di atas dirinya ketika berada di atas dirinya. Ya. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau seandainya kita di keluarga punya masalah, kemudian orang tua kita tinggal di rumah kita, maka jangan diperdengarkan masalah tersebut kepada orang tua. Apalagi masalahnya yang berkaitan dengan ekonomi. Orang tua tidak akan senang dan merasa tidak nyaman. Ya? Kenapa? Karena dia tinggal di rumahmu. Dia merasa menjadi beban di dalam rumahmu. Maka jangan sampai kita membuat orang tua kita tidak nyaman. Tetaplah berlaku biasa di hadapan orang tua meskipun kita mempunyai permasalahan. Ya, sebagaimana orang ini dia mengatakan, jika penunggangnya mengalami ketakutan, tapi aku tidak mengalami ketakutan. Maksudnya, saking dia taatnya kepada ibunya, saking menginginkan baik untuk ibunya, dan tidak merasa berat tatkala menolong ibunya, dia tidak pernah bercerita yang macam-macam terhadap ibunya. Ya, ini patut kita perhatikan cerita-cerita tentang hutang, tentang penghasilan suami, tentang kebutuhan anak. Gak usah cerita sama orang tua. Apalagi orang tua kita tinggal bersama kita. Apalagi disalah-salahkan. Pian pang tinggal di sini. Makan lawan kami di sini. Nah, ini hati-hati. Ya, ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian orang itu berkata, wahai Ibnu Umar, apakah sudah aku balas budinya? Di dalam perkataan atau pertanyaan orang ini terdapat pelajaran, yaitu tekad seorang anak untuk bisa membalas jasa ibunya. Jadi di sini bukan berarti sang anak ingin durhaka kepada ibu, tidak. Tetapi malah tekad seorang anak agar bisa membalasi jasa ibunya selama ini kepadanya. Ini semestinya kita sebagai anak seperti ini, mempunyai tekad. Kira-kira ibu kita sudah berjuang sedemikian rupa, bagaimana kita bisa balas jasanya? Tekad ini perlu dimasukkan ke dalam relung hati kita, sehingga kita mempunyai tekad untuk bisa membantu atau membalas jasa orang tua. Dan ini termasuk bakti. Oh, orang tua kita ketika kita masih kecil pernah begini, maka kita balas. Orang tua kita ketika kita mau sekolah, kita akhirnya sekolah sesuai dengan pilihan kita, padahal mereka juga sulit ekonomi pada waktu itu. Akhirnya kita juga balas dengan seperti itu. Jadi sekali lagi pertanyaan ini, apakah sudah aku balas budinya? Di dalamnya terdapat pelajaran kesungguhan seorang anak untuk bisa membalasi jasa ibunya. Ya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjawab, belum. Setarik nafas saat melahirkanmu pun belum. Kalau kita lihat bahasa Arabnya, la wala bizafratin wahidah. Tidak, belum. Walaupun disenilai dengan satu zafrah. Zafrah, kalau kita lihat kamus besar bahasa Indonesia, bahasa Arab, seperti dalam kitab Lisanul Arab yang ditulis oleh Ibnu Manzur, bahwa zafrah artinya adalah az-zafar min syiddatil anin wa qabihihi az-zafir igtiraqun nafas li syiddah, yaitu karena saking sakitnya maka nafasnya terhengah-hengah, nafasnya terhela-hela saking sakitnya. Di dalam kitab Ruhul Maani, ya, yang disebut dengan zafrah adalah tardidun nafas, yaitu nafasnya terengah-engah. nafasnya terengah-engah. Walaupun satu zafrah, satu engahan nafas saja, tidak bisa membalas jasa orang tua. Dan ini sebenarnya umum. Baik itu nafas tatkala melahirkan, tatkala mengurus, tatkala mengejar sang anak dari mara bahaya, kemudian sang ibu terengah-engah, semuanya tidak bisa dibayar. Dan yang paling berat memang adalah ma yakunu hadza zafir indal wiladah, yaitu engahan nafas, tarikan nafas tatkala melahirkan. Dan ibu saudari muslimah sekalian mengetahui akan hal itu. Ini pelajaran berarti bagi kita bahwa jasa ibu sangat besar terhadap kita. Kesalahannya terhadap kita tidak lebih besar dibandingkan jasanya terhadap kita. Maka sering-seringlah memaafkan kelakuan ibu. Ya, jangan sampai mengangkat suaranya, mengangkat pundaknya, mengacak pinggang di hadapannya, kemudian menunjuk-nunjuk. Meskipun mungkin benar sang ibu melakukan kesalahan, tetapi satu tarikan nafasnya ketika melahirkanmu tidak dapat kamu balas, apalagi seluruh jasanya kepadamu. Bayangkan orang ini dari Yaman menggendong di atas pundaknya ibunya, tapi tidak bisa membalas satu tarikan nafas ibunya ketika melahirkannya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita agar semangat untuk selalu, bukan sekali dua kali, selalu berbakti kepada orang tua, selalu mendoakannya, selalu merasa kurang membalas jasanya. Ya, nah, saya ingin mengingatkan ibu, ada orang yang memahami begini, ketika sang anak ini mengatakan, apakah sudah aku balas budinya? Ada yang memahami, pian berapa membiayai ulun? Ulun bayai beratan. Ya, ada yang memahami seperti itu? Tidak. Itu pemahaman yang keliru. Pemahaman yang benar adalah maksudnya bahwa seseorang harus gigih untuk bisa membalas jasa orang tuanya. Bukan mengukur berapa jasa orang tuanya. Bukan. Sehingga dalam hal itu seperti itu, seakan-akan meremehkan orang tua. Ya. Dan ada yang seperti itu, hitung-hitungan dengan orang tuanya. Ini durhaka yang seperti itu. Hitung-hitungan dengan orang tuanya. Dan saya pesan berbalik. Orang tua pun harus santun terhadap anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulu lin-nasi husnan." Katakan kepada manusia perkataan yang baik, termasuk di dalamnya perkataan orang tua kepada anaknya. Saya pernah mendapati bahwa ada orang tua yang sering mengungkit-ungkit jasanya di hadapan anaknya. Ya, ikam aku sekolahkan, aku kuliahkan, berapa tahu kada bayar toh? Hitung. Kadang awai kamu tuh bayar. Ini kadang-kadang menyakiti hati sang anak. Apalagi sang anak setelah kuliah, dia belum dapat pekerjaan. Sedangkan orang tuanya menginginkan anaknya mendapatkan pekerjaan setelah kuliah. Tidak usah minta-minta lagi kepada orang tua. Tetapi orang tua berkata dengan perkataan yang kasar, menusuk hati. Dan ibu harus ketahui, ibu, ya, para ahli hikmah mengatakan, jurhul lisan angka min jurhis sinan. Artinya, luka akibat ucapan itu lebih dalam dibandingkan luka akibat sayatan pedang atau sayatan pisau. Maka hati-hati ketika kita berkata-kata kepada anak-anak kita, kepada istri kita kepada suami, karena di sini ibu-ibu, kepada suami, ya, kepada orang tua, hati-hati. Kadang perkataan itu sangat dia ingat dan lebih menyakitkan dibandingkan kesayat pisau ataupun pedang. Maka hati-hati ibu, jangan sampai mengatakan kepada anak karena anaknya, ini kok anak dari berapa puluh tahun dibiayai aja, tidak pernah ngasih orang tuanya. Maka dia sang ibu mengatakan atau sang bapak mengatakan, coba kamu cari pekerjaan sana. Coba hitung berapa duit sudah kami sekolahkan. Dari mulai SD, SMP, SMA, ya kuliah. Kuliah jadi mahasiswa abadi ya pulang. 8 tahun. Itu pun hampir di DO. Coba. Berapa banyak? Kenapa kamu gak lulus-lulus? Kenapa kamu gak dapat pekerjaan dan semisal? Ini tidak benar. Ya. Cara seperti ini terhadap anak kurang tepat. Nah, ini ibu-ibu. Jadi kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, belum setarik nafas saat melahirkanmu pun belum. Ya. Ini ibu-ibu, itu yang disebut dengan zafrah, wala bi zafratin wahidah. Walaupun dengan hentakan nafas saat melahirkanmu pun belum kamu bisa balas jasa tersebut. Kenapa? Karena itu antara hidup dan mati. Ya. Itu antara hidup dan mati. Terutama bagi para suami yang pernah menemani istrinya melahirkan. Maka benar-benar perjuangan yang berat. Yang akhirnya seorang suami paham betul bagaimana ibunya melahirkannya. Dan seorang suami akhirnya paham betul bagaimana istrinya berjuang untuk kehidupan anaknya. Maka pada saat itu semestinya para suami lebih perhatian terhadap istrinya dan lebih menyayangi istrinya. Baik. Kemudian beliau lalu tawaf, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Lalu tawaf dan sholat 2 rakaat di makam Ibrahim. Hukum sholat 2 rakaat setelah tawaf di makam Ibrahim sunnah dengan kesepakatan ulama. Apabila kelupaan, maka tidak wajib untuk diulangi. Apabila ditinggalkan dengan sengaja, maka tetap sah tawafnya. Cuma dia ketinggalan kesunahan 2 rakaat. Lalu berkata, wahai Ibnu Abi Musa, yang disebut tadi siapa? Yaitu Sa'id bin Abi Burdah. Ya, Abu Burdah di sini adalah anaknya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Wahai Ibnu Abi Musa, sesungguhnya setiap 2 rakaat menghapuskan dosa-dosa dari perbuatan yang sebelumnya. Maksudnya adalah 2 rakaat setelah tawaf menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Dosa-dosa yang dihapuskan adalah dosa kecil. Dan itu kaedah. Kaedah ibu. Ya. Al-amalu salihah tukaffiru sagairu dhunub ma lam yartakibil kabirah. Amal-amal saleh, catat ini kaedah. Amal-amal saleh menghapuskan dosa-dosa kecil selama tidak melakukan dosa besar. Wal al-kabairu la tukaffar illa bitaubah. Sedangkan dosa-dosa besar tidak dihapuskan kecuali dengan taubat. Wal israru ala saghair yu'addu minal kabair ala al-mashhur. Dan terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil dianggap sebagai pelaku dosa besar menurut pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Itu 3 kaedah. Ulangi bu. Ulangi ya. 1. Al-a'malu salihah la tukaffir illa as-saghair ma lam turtakabul kabirah. Amal-amal saleh tidak menghapuskan kecuali dosa kecil selama tidak melakukan dosa besar. Satu, amal-amal saleh tidak menghapuskan kecuali dosa kecil selama tidak mengerjakan dosa besar. Kemudian yang kedua, wal kabairu la tukaffar illa bitaubah. Dan dosa-dosa besar tidak dihapuskan kecuali dengan taubat. Dua. Yang ketiga, wal israru 'ala as-saghair yu'addu minal kabair 'ala al-mashhur. Yang artinya terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil dianggap sebagai pelaku dosa-dosa besar menurut pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Nah, itu hati-hati ya perkara tersebut. Baik, kita baca kandungan hadisnya. Satu, perintah untuk berkhidmat kepada ibu. Nah, ini kata-kata berkhidmat bukan hanya sekedar. Ingat tuh baik-baik. Kata-kata berkhidmat bukan hanya sekedar, tetapi benar-benar melayani. Dan seperti yang saya sering ungkap, kalau jika ingin benar-benar berbakti kepada kedua orang tua, maka hiduplah bersama dengan keduanya. Adapun hidup jauh dengan keduanya, mungkin bisa berhubungan, komunikasi, terutama di zaman sekarang, bisa ngirim uang, terutama di zaman sekarang, itu bakti. Tapi khidmatnya kurang. Tidak bisa melakukan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, fafihima fajahid. Maka berjihadlah mengurus keduanya. Nah, ini menunjukkan, ini tahfiz. Artinya pemberian semangat kepada para anak-anak agar bisa hidup dengan kedua orang tuanya, terutama ketika mereka sudah tua. Ya, terutama yang sudah di kampung-kampung, ada bahkan kadang-kadang subhanallah sakit, orang tuanya dia tidak tahu. Orang tuanya meninggal, dia jauh dari orang tuanya. Kemana? Kemana ketika orang tuanya sakit anak tersebut? Sibuk dengan suaminya, sibuk dengan anaknya. Ya. Ada saya mendapati kawan saya, beliau di Kaltim, beliau mengatakan, Ustadz alhamdulillah, akhirnya tahun ini, waktu itu ceritanya tahun 2016 atau tahun 2017, saya lupa, akhirnya tahun ini, ibu saya mau saya boyong ke Kaltim dari Jawa. Itu anugerah yang paling besar yang pernah saya rasakan dalam hidup, kata beliau. Ya, yang awalnya sulit untuk memunjuk ibu. Karena sulit untuk membujuk ibunya, otomatis dia yang harus pulang pergi ke mana? Ke Jawa. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, usahakan kalau seandainya ada kesempatan bisa hidup bersama dengan orang tua, maka disitulah surga duniamu. Kalau seandainya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hidup bersama dengan kedua orang tuamu dalam satu rumah, itulah surga duniamu. Biarpun kita hidup sederhana, terbatas, tidak terlalu mewah, akan tetapi disitulah terdapat surga dunia. Karena pintu surga ada pada berbakti kepada kedua orang tua. Maka usahakan yang masih punya orang tua, ayo ajak orang tuanya tinggal bersamanya. Sehingga benar-benar bisa berkhidmat sebagaimana disebutkan dalam kandungan hadis ini. Yang kedua, besarnya hak kedua orang tua atas anaknya. Dilihat dari zafratun wahidah, tidak bisa kita bayar. Satu tarikan nafasnya ketika melahirkan, tidak bisa kita bayar dengan seorang yang menggendong ibunya dari Yaman berhaji. tidak pernah turun sang ibu. Ya, dia mabit hari tarwiyah digendong, wukuf di Arafah digendong, mabit di Muzdalifah digendong, kemudian pergi ke Mina digendong, melempar jamarat digendong, tawaf digendong, sa'i digendong, maka itu tidak bisa dibalas. Walau bizafratin wahidah, walaupun satu hentakan nafas sang ibu tatkala melahirkannya. Saking besarnya jasa budi ibu terhadap anak-anaknya. Maka pantas dosa durhaka kepada orang tua sangat besar di sisi Allah Jalla fi'ula. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah. Tiga, sholat dapat menghapuskan dosa-dosa kecil, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Empat, keutamaan tawaf dan sholat di makam Ibrahim. Keutamaan tawaf, satu langkah angkat kaki kita ketika kita tawaf, mendatangkan tiga keistimewaan. Menghapuskan dosa, menuliskan pahala, mengangkat derajat. Selangkah lagi seperti itu, selangkah lagi seperti itu. Setiap kali kita tawaf. Ini keutamaan tawaf. Dan di dalam tawaf terdapat keutamaan yang tidak bisa dikerjakan kecuali ketika kita tawaf di Baitullah. Salah satunya adalah mengusap Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, inna istilamahuma yahuttul khataya hattan. Sesungguhnya mengusap keduanya, rukun Hajar Aswad dengan rukun Yamani, menghapuskan dosa dengan sebenar-benarnya. Hattan itu adalah namanya maf'ul maf'ul di dalam bahasa Nahu disebut dengan objek yang menunjukkan kepada penekanan. Objek yang menunjukkan kepada penekanan. Artinya dihapuskan dengan sebenar-benarnya. Ya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadis yang ke-12. Penulis rahimahullahu taala berkata, qala haddatsana Abdullah bin Shalih, qala haddatsani Laits, qala haddatsani Khalid bin Yazid an Sa'id ibn Abi Hilal an Abi Hazim an Abi Murrata maula Aqil anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana yastakhlifuhu Marwan wa kana yakunu bidhil Hulaifah fa kanat ummu fi baitin wa huwa fi akhar فقال فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته فتقول وعليك وعليك يا بني ورحمة الله وبركاته فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا فتقول وعليك رحمك الله كما بررتني كبيرا ثم إذا أراد أن يدخل sana'a mithlahu. Artinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Shalih mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Laits mengabarkan kepada kami, ia berkata, Khalid bin Yazid mengabarkan kepadaku, dan Sa'id bin Abi Hilal meriwayatkan dari Abu Hazim, meriwayatkan dari Abu Murrah maula Aqil bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah diminta mewakili Marwan bin Al-Hakam saat di Dzulhulaifah. Ibunya saat itu tidak satu rumah dengannya. Jika akan keluar, ia berdiri depan pintu rumah ibunya lalu berkata, "Assalamu alayki wahai ibuku wa rahmatullahi wa barakatuh." Ibunya lalu menjawab, "Wa alayka wahai anakku wa rahmatullahi wa barakatuh." Lalu Marwan membalas berkata, "Allah merahmatimu sebagaimana engkau mengasuhku di waktu kecil." Ibunya lalu menjawab, "Allah merahmatimu sebagaimana engkau berkata berbakti kepadaku saat dewasa." Jika hendak masuk, ia pun melakukan hal demikian. Kita pelajari hadis ini, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Dari Abu Murrah, Maula Aqil. Kata-kata Maula, sudah sering saya jelaskan, Maula itu asalnya adalah mantan budak dimerdekakan. Berarti Abu Murrah di sini adalah mantan budak dimerdekakan oleh Aqil. Ya, makanya disebut dengan Maula Aqil. Biasanya karena dia mantan budak lalu dimerdekakan oleh seseorang, maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya mantan budak tersebut kepada yang memerdekakannya sangat patuh, ya, sangat sangat patuh. Baik. Bahwa Abu Hurairah pernah sebentar, Bu. Baik. Terjadi perbedaan cetakan, bahwa di cetakan yang saya punya dua cetakan, di cetakan yang saya punya tidak disebutkan hadis ini, tetapi disebutkan dalam bentuk yang lain, ya, dalam hadis yang lain. Yang jelas hadis yang lain, ya, berbunyi bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendatangi ibunya di daerah Al-Aqiq. Kemudian ketika masuk ke dalam rumah ibunya, Abu Hurairah mengucapkan salam. Kemudian dijawab oleh ibunya, kemudian terjadilah doa. Tidak seperti dalam riwayat ini. Yang jelas kita baca riwayat yang ada dalam kitab kita, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah diminta mewakili Marwan bin Al-Hakam saat di Dzulhulaifah. Nah, di sini yang berlaku adalah Marwan bin Al-Hakam. Padahal hadisnya lebih condong kepada Abu Hurairah yang mengerjakannya. Jadi ceritanya lebih sahih bahwa Abu Hurairah lah yang mengerjakannya. Ibunya saat itu tidak satu rumah dengannya. Maksudnya ibu Marwan, Marwan bin Al-Hakam, tidak satu rumah. Jika akan keluar, ia berdiri di depan pintu rumah ibunya. Maksudnya ceritanya di sini adalah Marwan, padahal dalam cerita yang lain itu adalah ceritanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian berkata, "Assalamualaikum wahai ibuku warahmatullahi wabarakatuh." Sekali lagi, siapa yang berkata assalamualaikum, Ibu? Marwan apa Abu Hurairah? Marwan. Di dalam kisah ini adalah Marwan. Ibunya lalu menjawab, "Waalaika wahai anakku warahmatullahi wabarakatuh." Lalu Marwan membalas berkata, lihat di sini kata-kata Marwan, ya. Padahal dalam riwayat yang lain di kitab yang sama, tetapi beda cetakan, bahwa yang berkata seperti ini siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan itu kisah lebih sahih. Jadi yang berkata di sini adalah Abu Hurairah. Lalu Marwan membalas berkata, Allah merahmatimu sebagaimana engkau mengasuhku di waktu kecil. Ini inti pembicaraannya. Doanya Marwan atau doanya Abu Hurairah dalam riwayat yang lain, ya, kepada ibunya atau untuk ibunya. Ya. Rahimakillah kama rabbaitani saghiran. Semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau mengurusku di masa kecil, wahai ibuku. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, terdapat pelajaran bahwasanya kita diperintahkan untuk menyebutkan jasa-jasa orang tua. Dan itu termasuk bakti. Saya ulangi, termasuk bakti seorang anak adalah menyebutkan jasa-jasa orang tua. Menyebutkan perbuatan baik mereka, menyebutkan amal soleh mereka terhadap kita. Maka coba biasakan ini kita terhadap ibu kita atau bapak kita. Kita katakan, Bu, terima kasih engkau telah mengandungku 9 bulan dalam keadaan susah payah. Bu, terima kasih engkau telah melahirkanku dengan susah payah. Dan berhak kita nanya kepada ibu kita, Bu, ulun pas dilahirkan kayak apa? Ngalih kada? Karena macam-macam. Ya, anak-anak dilahirkan macam-macam. Bu, terima kasih. Tanganmu sudah menjadi tempat tidurku yang paling empuk. Bu, terima kasih. ASIMU makanan yang paling lezat untukku. Sering-sering bicara seperti itu. Jangan malu. Sebagian anak malu mengungkapkan kebaikan ibunya terhadapnya. Dan itu bakti kepada orang tua. Sebagaimana Abu Hurairah mengatakan, Rahimakillah ya ummatah, kama rabbaitani saghira. Semoga Allah merahmatimu wahai ibuku, sebagaimana engkau telah mengurusku tatkala kecil. Ya. Ada seorang anak pernah bertanya kepada ibunya, Bu, gimana saya kalau lagi kecil tidur? Sulit tidak? Kan ada anak-anak yang kalau ngantuk dia nangis. Ya. Jadi orang tua tahu, paham betul. Ini anak nangis pasti ngantuk. Gak ada hujan, gak ada apa, nangis. Pasti ngantuk. Maka ada seorang anak bertanya kepada ibunya, Bu, gimana kalau saya lagi tidur? Susah tidak? Sang ibu mengatakan, engkau kalau tidur, nak, maka ketika engkau tidur di pangkuanku, kemudian aku letakkan engkau dengan pelan-pelan. Bagaikan kami meletakkan sebuah emas. Pelan-pelan. Karena kalau engkau salah dalam bentuk tidurmu, salah bantalnya, salah gulingnya, salah ininya, maka engkau akan menangis sekeras-kerasnya dan sangat lama, bahkan sampai pagi. Maka, terima kasih kepada ibu. Sebutkan kepada ibu, terima kasih ibu telah sabar menidurkan saya. Terima kasih ibu telah mau menceboki saya. Mohon maaf, Bu. Saya sering kencing di pangkuanmu. Sebutkan itu. Mereka pantas untuk kita puji. Dan siapa yang belum pernah melakukan itu, jangan malu. Dan ini bukti bahwa kajian kita, kajian yang memang benar-benar mendidik orang agar lebih bertakwa kepada Allah, lebih berbakti kepada kedua orang tua. Berapa banyak orang tua luluh hatinya dengan dakwah salaf ini, karena orang yang mengaji mengamalkan apa yang dia dapati di majelis ilmu. Amalkan itu kepada orang tua. Sebutkan kebaikan-kebaikannya. Sebutkan kebaikan orang bapak. Terima kasih, Pak, mengajari saya sebagai laki-laki. Terima kasih, Pak, mengajari saya kejujuran. Terima kasih, Pak, mengajari saya terus. Terima kasih, Pak, telah membiayai ibu dan saya selama ini. Hujan engkau lalui, panas engkau hadapi. Terima kasih, Pak. Sebutkan itu. Pegang tangannya. Buat beliau bangga dengan amalan beliau. Itu amal saleh, Bu. Amal saleh, wahai saudariku muslimah. Buat beliau bangga dengan amal yang beliau lakukan. Pantas beliau berbangga dengan itu. Rahimakillah ya ummatah, kama rabbaitani saghira. Buat beliau bangga dengan apa yang telah mereka kerjakan terhadap kita. Sebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Ada seorang ibu kadang-kadang mengurus anaknya di sekolahannya. Karena anaknya berbuat sesuatu di sekolahan, ibunya yang menghadapinya. Maka sebutkan itu. Terima kasih, Bu. Engkau telah menyelamatkanku dari kepala sekolah, dari orang-orang yang ingin menyakitiku, dan semacamnya. Maka pintar-pintar kita memuji kebaikan-kebaikan orang tua kita. Karena itu tanda bakti kepada kedua orang tua. Berlezat-lezatlah menyebut kebaikan-kebaikan orang tua. Bahkan saya berpikir meskipun orang tua sudah meninggal, sebutkan kebaikan-kebaikan mereka di hadapan Allah. Di dalam doa-doa Anda. Ya Allah, ibuku sudah melahirkanku. Kasihani beliau di dalam kuburnya. Ya Allah, ibuku sudah mengandungku. Sudah menyusuiku. Lapangkan kuburannya. Ampuni dosanya. Terangkan kuburannya. Sebutkan itu di hadapan Allah Jalla fi'ula. Kalau seandainya orang tua kita sudah meninggal. Pantas mereka mendapatkan itu dari kita. Dan termasuk anak yang ada semacam kedurhakaan di dalam dirinya adalah anak yang tidak bisa menyebutkan kebaikan-kebaikan orang tuanya. Maka belajar. Belajarlah lisan kita untuk menyebutkan itu. Sekali lagi, pegang tangannya. Bu, jazakillahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang berlipat. Jazakillah, engkau telah memberikan aku ASI. Ada anak-anak yang kadang-kadang ASI-nya tidak berhenti. Tanya itu. Tanya kepada ibu kita. Bagaimana ibu kita ketika menyusu kepadanya. Kemudian jadikan itu sebagai pujian untuknya. Dan ada sebagian anak, orang tua ketika dia sudah tua, sering dilecehkan. Orang tua ketika sudah rabun, ketika sudah lemah pendengarannya, sering dilecehkan. Biar aja kan sering ada mendengar. Ya, ini durhaka Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Orang tua dijadikan sebagai bahan lawakan. Mana baktinya anak tersebut? Dan ingat, anak yang seperti ini, maka tidak jauh nanti anaknya pun akan berbuat seperti itu kepadanya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sang ibu menjawab, Allah merahmatimu sebagaimana engkau berbakti kepadaku di saat dewasa. Jika hendak masuk, ia pun melakukan hal demikian. Artinya sebelum masuk rumah, melakukan demikian. Ketika mau keluar rumah, melakukan demikian. Ketika mau masuk rumah, melakukan demikian. Sering-sering maksudnya menyebut kebaikan orang tua. Kandungan hadis satu, perhatian para sahabat dalam menghormati ibu mereka dan mendoakan kebaikan bagi mereka. Dua, semangat untuk mendidik anak sejak kecil akan membuahkan berbagai manfaat dan kebaikan bagi orang tua di masa tua. Nah ini juga perhatian kepada para orang tua. Jangan malas-malas mendidik anak. Ya, karena kita akan menuainya nanti tatkala kita sudah tua. Siapa yang menabur, dia yang akan menuai. Itu sudah kaedah hidup, Ibu. Siapa yang baik dalam mengurus anak, tidak sering merasa lelah, tidak sering menggerutu dengan kelakuan anak bagaimanapun bejatnya, dia yang akan menuainya nanti di masa tuanya. Yakini itu ibu baik-baik. Ya, minimal anak tersebut mendoakan kita, dan itu bukan minimal, itu adalah maksimal. Yang ketiga, ketentuan yang berlaku mengenai pemberian kewenangan mewakili saat pemimpin tidak ada. Ini menunjukkan bahwasanya seorang pemimpin boleh memilih petugas, apa kepanjangan PLT, apa petugas ya, PLT ya, ini boleh. Misalkan gubernur keluar daerah, dia menunjuk seorang pemimpin di daerahnya agar apabila ada urusan-urusan mendesak, dia yang mengambil keputusan, maka diperbolehkan seperti ini. Nah, Marwan bin Hakam, seorang khalifah, beliau memerintahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada waktu itu untuk menjadi pemimpin di kota Madinah selama beliau tinggalkan Marwan bin Al-Hakam ketika menunaikan ibadah haji ke Mekah Al-Mukarramah. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tersisa dua hadis kalau tidak salah dalam bab yang ke-6. Sebenarnya saya tadi ingin menyelesaikan dua hadis tersebut tetapi waktunya tidak cukup. Wallahu alam wa sallallahu alaihi nabi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan jika ada pertanyaan. Apa hukumnya melahirkan dengan cara secara operasi? Karena kondisi yang tidak memungkinkan, ketuban pecah atau pinggul sempit dan selainnya. Banyak yang membedakan atau menganggap remeh seorang ibu yang melahirkan secara operasi dengan lahir secara normal. Maka jawabannya boleh. Ya. Bahkan ini termasuk hal yang disyariatkan karena menyelamatkan ibu dan juga sang anak. Adapun dianggap bahwa hal tersebut melahirkan adalah lebih rendah dibandingkan yang melahirkan normal, maka siapa yang menginginkan seperti itu? Kan tidak ada. Itu semua takdir Allah. Ada bayi sungsang misalkan. Ya, pinggulnya sempit. Siapa yang membuat pinggulnya sempit? Siapa yang hendak seperti itu? Kan tidak. Yang berbuat seperti itu kan yang Maha Pencipta. Maka pada saat itu dia sama saja hukumnya ketika dia melahirkan dengan normal. Dan melahirkan dengan operasi tidak mengurangi rasa sakit seperti melahirkan dengan normal. Meskipun mungkin dari tingkat sakitnya berbeda, tetapi sama semuanya adalah melahirkan. Nah, beda hal kalau seandainya memang orang ini tidak ingin, mohon maaf, kemaluannya membesar. Ya, akhirnya dia operasi sehingga kemaluannya seperti sedia kala. Nah, ini perlu dinasihati wanita seperti ini bahwa melahirkan normal lebih utama. Wallahu a'lam. Kalau sholat tahajud ada doa tertentu atau zikir tertentu, apa hubungannya lawan bakti orang tua? Nanti saya jawab. Istri saya tahun lalu hamil dan dia tidak bisa berpuasa Ramadan. Kemudian tatkala anak saya lahir, istri saya meninggal. Semoga Allah mengampuni dosa istri saya. Bagaimana cara mengqadha puasanya Ustaz? Apakah saya bayar fidyah atau saya berpuasa atas namanya? Maka jawabannya adalah, kalau wanita itu hamil, maka asal hukumnya dia wajib mengqadha. Apabila dia hamil dan tidak puasa karena kehamilannya, dia wajib mengqadha, maka pada saat itu diperbolehkan seorang suami mengqadha atasnya, ya, diperbolehkan. Berapa hari tidak berpuasa, seperti itulah suami mengqadhanya. Wallahu alam. Bagaimana memahami kedua hal berikut? Di sisi lain kita diperintahkan atau dianjurkan untuk menceraikan pasangan kita yang menyimpang dari agama dan buruk akhlaknya. Di sisi lain, setan bergembira terhadap pasangan yang bercerai. Gini Bu, ini pertanyaan sering saya dapati. Saya punya grup kawarir, alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan dan tidak ada fitnah, alhamdulillah di dalamnya. Saya sering ditanya pertanyaan seperti ini, bahwa istri sering mendapati suaminya yang tidak becus jadi suami. Tidak menafkahinya kah lahir batin, atau tidak mengajarinya kah agama, atau tidak seperti suami layak lainnya kah yang sesuai dengan sunnah dan semisalnya. Maka saya berpesan kepada para istri, karena di hadapan saya para akhwat, saya berpesan kepada para istri. Yang pertama, yaitu berdoalah kepada Allah agar bagi siapa wanita yang belum menikah mendapatkan suami yang saleh. Berdoa kepada Allah agar mendapatkan suami yang disebutkan dalam hadis, baik akhlaknya dan agamanya. Berdoa. Dan berdoa, jangan sampai berdoa tidak yakin. Seperti sering yang saya ceritakan, seperti seorang yang meminang bidadari di dalam doanya. Suatu saat ada pemuda di Masjid Nabawi, dia main-main kerikil di Masjid Nabawi. Sambil main-main kerikil. Begitu biasalah, main-main kerikil. Kemudian dia berdoa kepada Allah sambil main-main tadi. Allahumma zawwijnil hurral 'ain. Ya Allah, nikahkan aku dengan bidadari nanti di surga. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, bi'sal khatibu anta. Wahai fulan, engkau sungguh peminang bidadari yang buruk. Berdoa kok seperti itu. Berdoa harus khusyuk, kemudian hadir hati. Makanya Syekh Abdul Razak mengatakan, seorang salaf bercerita, wallahi inni la'alamu mata istajaballahu da'wati. Demi Allah, aku sangat mengetahui kapan Allah mengabulkan doaku. Lalu ditanya orang tersebut, kapan Allah mengabulkan doamu? Iza da'autullaha biyaqin wa khusyuk wa tadarru'. Jika aku berdoa kepada Allah dengan yakin, dengan menundukkan hati, dengan khusyuk, hadir hati, yakin kepada Allah SWT, itu saat itu doa dikabulkan. Maka saya berpesan kepada wanita yang belum menikah atau wanita yang sudah menikah, yang mempunyai suami yang tidak becus jadi suami, berdoalah kepada Allah agar diberikan petunjuk, diperbaiki agama dan akhlaknya. Berdoa kepada Allah. Dan jangan pernah remehkan doa. Ad-du'a miftahu kulli khair. Doa kunci segala kebaikan. Yang kedua, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, ini nasihat, mohon maaf, jangan sampai merasa dipojokkan dengan nasihat ini. Jangan sering membanding-bandingkan dengan suami orang. Ya? Apalagi membandingkan dengan para ustaz. Tuh lihat, Ustaz Khairullah aja kayak itu. Ya, jangan. Suamimu, itulah suamimu. Itulah takdirmu. Yang Allah telah takdirkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Saitu pang sudah. Terima. Ya, mari bersama-sama memperbaiki diri. Kita sebagai istri memperbaiki diri, ajak suami memperbaiki diri. Jangan membanding-bandingkan dengan suami orang lain. Ya. Ini ada kadang sebagian, dia punya semangat untuk mengikuti sunnah, kemudian ketika di tengah-tengah majlis kajian sunnah ini, akhirnya dia mendapati cerita-cerita yang surgawi tentang keluarga si fulan. Oh, suami saya tuh begini, begini. Lalu dia bandingkan, suami saya kok gak begini ya? Ya? Maka, di sini ada beberapa kekeliruan. Yang pertama, ibu, makanya saya, salah satu sebab kenapa saya menulis status ghibah sebagai nilai tukar, ya, kalau Anda mengikuti status media sosial saya nulis status ghibah sebagai nilai tukar. Artinya, kadang-kadang para istri itu mengghibah suaminya. Ya? Si fulan mau menceritakan tentang suaminya, si fulanah mau menceritakan tentang suaminya, kalau si fulanah pun menceritakan tentang suaminya. Oh, kalau lakiku tuh kayak enek. Subhanallah. Ya? Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tutup aib suami kita. Biarkan kita yang tahu. Dan itu termasuk hadis Rasul. Syarrun nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah. Manusia yang paling terburuk di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang lelaki menggauli istrinya dan istrinya melayani suaminya. Thumma yansuru sirraha. Kemudian dia membeberkan rahasianya. Ini buruk. Ya, ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi maksud saya adalah coba merasa cukuplah dengan suami yang sudah Allah takdirkan. Kalau seandainya ada kekurangan, maka kita perbaiki sama-sama kekurangan tersebut. Ya, sebagaimana kita dulu sebelum mengenal sunnah, bukankah kita juga seperti wanita awam yang terlalu keduniawian, mengumbar aurat, tidak tahu ilmu agama, maka mungkin suami kita yang belum mengaji pun seperti itu. Ajak dia dengan pelan-pelan, doakan dia dari zahiril ghaib, dari belakang punggungnya. Tidak tahu dia, kita doakan. Ya, sungguh indah ketika seorang istri mengatakan kepada suaminya, "Mas, saya doakan engkau ketika engkau keluar rumah. Agar tidak ada yang menyakiti hatimu. Agar tidak ada yang menyakiti fisikmu." Ini luar biasa. Doa seorang istri untuk suaminya. Beginilah pasangan hidup semestinya. Nah, ini yang kedua, Bu. Yang ketiga, ibu-ibu, saudari-saudari muslim yang dimuliakan oleh Allah, yaitu kenalkan orientasi akhirat. Kenalkan orientasi akhirat. Bahwa hidup ini sementara. Memang ada manusia-manusia yang terlalu keduniawian. Apalagi kalau sudah punya titel, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Ya, jujur pribadi saya sering mendapati manusia-manusia seperti ini. Sudah punya titel, ya, tetapi titelnya bukan dalam agama, duniawi. Profesor, doktor, jabatan apa gitu, diplomat di mana, ya. Ketika saya ajak ngomong tentang kematian, langsung terdiam. Asalnya duduknya aja pongah begitu. Duduknya aja sombong begitu. Ketika sudah saya masuk dengan matan dengan isi kematian, dia mulai berubah duduknya. Mulai sering menghela nafas. Artinya, apa yang dia miliki saat ini tidak ada apa-apanya. Maka kenalkan suami kita tentang akhirat. Ya, suami yang mungkin saya sebut suami tidak becus jadi suami. Tidak becus jadi pemimpin karena tidak mengajarkan agama. Apalagi mungkin tidak menafkahi anak dan istri. Tidak tidak baik akhlaknya dan semisalnya. Maka ini suami-suami yang tidak becus. Maka ingatkan tentang kehidupan akhirat. Ya, pelan-pelan ibu, pelan-pelan. Wallahu a'lam. Kalau sholat tahajud ada doa tertentu atau zikir tertentu, maka jawabannya ada doa istiftah yang disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau beliau sholat tahajud membaca doa istiftah tersebut. Seperti misalkan wajjahtu wajhiya lilladzi fatarass samawati wal ardh, sampai doa yang panjang itu. Ya. Meskipun pendapat yang lebih kuat bahwa doa itu boleh dipakai ketika sholat malam ataupun ketika sholat siang, ya, maka tidak tertentu. Adapun doa tertentu ketika sholat tahajud belum ada. Adakah ayat tertentu? Maka jawabannya belum juga ada. Meskipun ada sebagian yang menganjurkan membaca ayat di dalam surat apa, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tetapi itu bukan merupakan batasan. Intinya Allah berfirman di dalam surat Al-Mudathir kalau tidak salah, wa minal lail, sebentar ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Muzammil, mohon maaf, surat Al-Muzammil surat ke-72 ayat 20, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna thuluthail laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar 'alima an lan tuhsu fataba 'alaykum faqra'u ma tayassara minal qur'an. Sesungguhnya Rabbmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri salat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3 dan segolongan dari orang-orang yang bersama kamu juga sholat bersamamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka dia memberikan keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah dari Al-Quran apa yang mudah bagimu. Nah, itu petunjuk sholat malam. Jadi boleh membaca surat, doa apa saja. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik. Apakah maf'ul yang dimaksud maf'ul mutlak? Iya betul, maf'ul mutlak ya. Maf'ul mutlak. Jazakillahu khairan. Ada yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan dosa kecil? Dosa kecil di bawah dosa besar. Ya, di bawah dosa besar. Dan dosa besar adalah dosa yang diancam oleh Allah dalam Al-Quran atau oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya dengan siksa, laknat, murka, dan azab. Itu adalah pengertian dosa-dosa besar. Berarti selain itu adalah dosa besar, dosa kecil. Dan pembagian dosa besar dan dosa kecil di dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Rasul disebutkan. Di antaranya dalam surah An-Nisa, surat keempat, ayat 31. In tajtanibu kabairamatun haun. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang oleh kalian atasnya. Yang kedua di antaranya juga surat Asy-Syura, surat ke-42, ayat 37. Walladzina yajtanibuna kabairal ismi. Dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Begitu juga dalam surah An-Najm, surat 53, ayat 32. Alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahish illa lamam. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan dosa-dosa besar perbuatan nista kecuali lamam. Lamam di sini adalah dosa-dosa kecil. Jadi pembagian dosa besar, dosa kecil ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dosa besar adalah kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au adzab au ghadab. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, laknat, siksa atau murka. Dan selainnya berarti dosa kecil. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Ya, cukup kiranya. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita ilmui. Karena tanda ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.